Heh? Seyo, sebentar. Yang penting nyaman kita santai bareng New Arista. Bintang Nusantara, Didi Star Record. Yuk kita ciptakan satu kedamaian. Oke. Langsung aja request dari kawan-kawan yang udah di sini dibawain, Mas. Apa-apa ya? Surprise. Surprise buat Anda semuanya. Yang penting kita bisa nyaman, Bro, ya. Iya. New Arista Bintang Nusantara untuk Anda. Didi Star Record. Pak Rubianto nih baik hati banget ya. Kalian gak minta minum aja dikasih loh. Luar biasa. Yang request suka teki langsung nyanyi sama-sama sama aku. Terima kasih Pak Rubianto. Aku tak singgala. Terima mundur. Neng tengah iku royoan yo.